بها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى الله الله الله الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفى إذا بدت عين جود الله عنا عفا الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفى منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير عافي عفا الله عبدك المصطفى اسلك بنا نهجما لهديه اقتفى أمن علينا برفقات عبدك المصطفى اسلك بنا نهجما لهديه اقتفى نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pemirsa Albaja TV dan juga sahabat radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan ada banyak permasalahan akan kita bahas dalam kajian kita ya di setiap Senin pagi ini ya. Dan kita akan terus melanjutkan tentang permasalahan-permasalahan yang tentunya sangat penting sekali untuk bekal kita agar kita semakin lebih bisa memahami syariat yang dibawa oleh kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kabar sahabat dan juga pemirsa di pagi yang penuh berkah ini? Semoga dengan kita mengawali dengan suatu hal yang baik, maka Allah akan menjadikan hari ini semakin lebih baik lagi untuk kita. Dan semoga dengan hal dengan kita sama-sama belajar dalam kajian mulia ini, insyaallah kita akan diberikan pintu kebaikan seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih berada di silsilah tentang masalah rumah tangga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah pernikahan jika berkaitan dengan orang yang di luar Islam, pernikahan terjadi jika terjadi pernikahan antara orang Muslim dengan orang di luar Islam. Lalu juga pada pertemuan yang terakhir juga kita membahas tentang masalah bagaimana jika terjadi perzinahan ya sebelum pernikahan sehingga menghasilkan menyebabkan kehamilan dan sebagainya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Buya secara panjang lebar kepada kita semua. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal seperti itu dan semoga Allah menjadikan pernikahan kita adalah pernikahan yang akan menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Baik pemirsa dan juga sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan kembali melanjutkan tentang silsilah masalah kita masih berada di silsilah pernikahan dan kita akan melanjutkan pembahasan dan tema kita kali ini sudah mulai memasuki mahligai rumah tangga baru ya. Jadi kita sudah tidak lagi membahas masalah hukum akan tapi kita sudah bagaimana mulai memasuki masalah mahligai rumah tangga baru dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah adab di malam pertama bagi pengantin ya. Baik bagi mungkin calon pengantin yang ingin mengetahui tentang adab-adabnya, Anda bisa simak ini dan mencatat dan juga nanti mungkin Anda bisa bergabung bertanya kepada Buya langsung. Anda bisa bergabung bersama kami di 085-284-700-147 ya, itu bisa melalui via telepon di 085-284-700-147 atau di via SMS dan WhatsApp kami di 081-321-461-079. Dan kami harapkan bagi Anda yang bergabung diusahakan ya, kalau kalau memungkinkan, yaitu untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan atau tema yang akan kita bahas kali ini. Akan tetapi jika ternyata mungkin Anda sudah sangat paham dan ingin menanyakan, tidak ada masalah, dan Anda bisa bertanya langsung kepada Buya, dan insya Allah semoga bisa menjadi pencerahan bagi Anda semuanya. Baik, kita akan, sebelum kita masuki kajian, Umi akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Buya? Sehat Buya? Alhamdulillah sehat, berkat doa para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Semoga semua dari kita yang bergabung di acara mulia ini dan kaum muslimin semuanya selalu diberkahi oleh Allah, hidupnya dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Baik Buya, terima kasih Buya. Amin amin amin rabbal amin. Dan Buya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan bahwa kita sekarang sudah mulai memasuki tentang masalah masuki dalam masalah rumah tangga, yaitu dimulai dengan adab di malam pertama pengantin Buya. Karena dikatakan kan yang pertama itu akan menjadi sebab kebaikan-kebaikan setelahnya Buya. Dan dan juga mungkin nanti kita disingkan di sini banyak hal, karena ada banyak hal-hal yang biasanya diajarkan oleh para ulama, dan ini seperti apa caranya, tentang mungkin bagaimana para salafuna soleh menjalankan malam pertamanya, dan juga anjuran sholat dua rakaat seperti apa aturannya, dan juga doa yang kadang dibaca oleh seorang suami kepada istrinya di ubun-ubunnya itu bagaimana Buya. Dan ada banyak permasalahan, dan mungkin nanti Buya bisa menjelaskan secara panjang lebar kepada kita semua. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di acara ini, acara yang mulia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita di dunia, agar kita bisa menjalankan syariat baginda Nabi dengan lebih baik, lebih sempurna, untuk menggapai keindahan kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang malam pertama, mungkin ini kita baik, indahnya syariat Nabi diurusi semuanya, dibahas semuanya, termasuk di dalam urusan malam pertama pernikahan. Bukan hanya urusan syahwat, akan tapi syahwat adalah kesempurnaan yang Allah berikan kepada seorang manusia. Tapi kalau hidup manusia hanya menuruti syahwat, maka sudah keluar daripada manusia yang baik, menjadi hanya seperti binatang. Maka jangan dianggap syahwat adalah sebuah keburukan, asalkan cara melampiaskannya dengan cara yang benar. Tidak ada syahwat yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali Allah juga memberi, Allah juga memberikan jalan untuk melampiaskan syahwat yang bersih mulia. Termasuk ini syahwat urusan seks, urusan keinginan. Melampiaskan syahwat pribadi, Allah telah memberikan jalan yang bersih dan mulia, yaitu dengan cara pernikahan. Lihat, kalau pernikahan disanjung, akan orang datang memuliakan, menghormatinya. Akan tapi lihat, perzinahan hina. Tapi kenapa ada orang memilih kehinaan? Karena dia nuruti syahwatnya, tidak dibarengi dengan kesadaran akal dan syariat. Tapi jika seseorang itu melampiaskan syahwat dengan kesadaran akal dan syariat, maka itu semua akan menjadi ibadah. Suatu ketika ada Nabi mengatakan bahwasanya bahkan sampai seorang suami menggauli istrinya itu adalah sebuah ibadah. Lalu Sayyidina Umar atau salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seperti itu kok jadi ibadah? Nabi membuat contoh, kalau seandainya ada seorang laki-laki menzinai seorang perempuan, dosa atau tidak? Dosa, ya Rasulullah. Maka kalau menzinai seseorang perempuan, maka itu adalah dosa. Tapi kalau dengan istri adalah pahala. Itu indah urusan syahwat, tapi karena bersih halal. Nah, termasuk diantaranya dalam urusan syahwat ini, urusan syahwat ini adalah di malam pertama itu. Jadi jangan sampai kita hanya ngurusi syahwat saja, akan tapi di situ ada mukaddimah agar sambung kita dengan Allah dan Rasulnya. Dan tidak banyak. Dan bukan waktunya ibadah saat itu. Bukan uang, ibadahnya adalah bersenang-senang dengan pasangannya. Akan tapi hendaknya dimulai dengan sesuatu yang baik. Jangan berlebihan Anda urusan ibadah. Malam pertama baca surat Al-Baqarah sama Ustaz Ali Imran aja. Sampai pagi Anda ketemu istrinya. Enggak begitu salatnya sampai 20 sampai 100 rakaat. Apa itu? Jadi di malam itu dihimbau adalah melakukan salat 2 rakaat. Salat sunnah. Sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Lalu memohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan. Allahumma barik li fi ahli wa barik di ahli fiya. Ini membaca doa, ya Allah berkailah, barik li fi ahli, ya Allah berkailah untukku dengan keluargaku atau istriku tadi, dan berkailah istriku denganku. Jadi saling mendoakan, banyak mendoakan agar Allah memberikan kabar ya keberkahan, termasuk doa-doa yang lainnya. Nggak usah panjang-panjang deh, bukan waktunya untuk ibadah panjang-panjang. Kalau berdoa mau memilih dulu sebelum menikah. Menikah ini karena waktunya. Waktunya adalah waktu untuk bersenang-senang, dan bersenang-senang yang halal adalah bukan suatu aib, bukan jelek. Kemudian setelah itu cukup sholat 2 rakaat, berdoa, kemudian Nabi mengajarkan, dan tidak ada petunjuk dari Nabi, hanya ini saja, membaca bismillah di saat memegang ubun-ubunnya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami memegang ubun-ubun seorang istri dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada doa yang diambil, dihadirkan oleh para sahabat dan ulama. Memang itu sebenarnya bukan khusus untuk seorang istri. Apa saja yang dia miliki, berdoa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni, aku mohon kepadamu, Allahumma inni as'alu khairaha, ya Allah aku mohon kebaikan daripada istri tadi, wa khairu ma jabaltaha alaihi, dan kebaikan apapun dari yang engkau fitrahkan kepadanya. Ini memohon kepada Allah kebaikan. Wa a'udzu bika min syarriha, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan aku minta kepadamu ya Allah perlindungan agar kau jauhkan dari kejahatannya. Semua dari kita ada kejelekannya, ya enggak? Semua ada kejelekannya. Akan tapi kita minta perlindungan dari Allah agar kejelekannya tidak membahayakan kepada kita. Dan itu terjadi di malam pertama, doa seperti itu. Dan itu juga berlaku bukan saja urusan istri. Waktu kita mau beli binatang ternak atau apa sebagainya, ingat kepada Allah itu penting. Dan setelah itu, setelah melakukan seperti itu semuanya, Anda bikin ar-rasul atau perantara antara Anda dengan hubungan seks. Yaitu apa? Kalimat yang indah, bincang-bincang. Sebab ada sebagian orang yang ada sebagian wanita yang mungkin memang sangat-sangat terbatas pergaulan. Wanita yang sangat polos lah bahasa kita, yang tidak mengerti ini itu. Sehingga malam itu betul-betul bagi dia adalah malam yang menakutkan. Bukan menakutkan, malam yang bagi dia adalah malam yang sangat aneh sekali. Dia akan bersama orang yang selama ini tidak pernah bersamanya. Maka seorang suami saat itu hendaknya pandai di dalam mencairkan suasana saat itu. Mulai dari bertanya, berbincang, mengucapkan memberikan kayak kalimat-kalimat yang indah, rayuan-rayuan, atau jadikan malam itu suasana-suasana yang tenang. Tidak serta-merta langsung hubungan, kadang sebagian wanita yang ketakutan di malam itu. Dan Nabi marah kalau ada orang melakukan hubungan dengan istrinya adalah tanpa ada mukaddimah-mukaddimah, seperti binatang mendatangi betinanya. Harus ada mukaddimah, percengkrama, kalimat-kalimat yang indah, ya. Atau muda abah dengan bermesraan terlebih dahulu sebelum masuk to the point-nya itu, sebelum masuk itu. Jadi ada keindahan yang dihantarkan. Nah, itu adalah pendidikan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena ada malam pertama adalah malam perkenalan, tentu tidak harus tuntas di hari itu. Artinya mungkin malam itu adalah malam perkenalan. Kalau memang hari itu bisa menyelesaikan urusan hubungan pribadi, ya boleh-boleh saja. Akan tapi hendaknya sama-sama memperhatikan memperhatikan keadaan. Kalau seorang suami melihat misalnya sudah melihat ke istrinya tenang, ya tidak ada masalah saat itu menjalankan hubungan suami istri. Yang jelas gini loh kaidahnya. Jangan Anda egois dalam hubungan suami istri. Egois termasuk agar tidak egois di sini, ya mempersiapkan diri, Jangan hanya menginginkan istrinya itu bersih, tapi dianya tidak. Jangan menginginkan istrinya harum, tapi dianya tidak. Jangan menginginkan istrinya berdandan, tapi dianya tidak. Nggak bisa begitu. Ada keseimbangan di situ. Ada saling, ada keinginan untuk saling menyenangkan pasangannya. Nah, ini adalah dalam hubungan-hubungan suami istri yang sebenarnya sederhana, tidak. Dan ibadah bukan waktunya, tapi beribadah harus. Artinya bukan memperbanyak ibadah, boleh-boleh saja. Akan tapi hari itu ibadahnya bersenang-senang. Kalau Anda ingin membaca beberapa ayat Al-Quran, boleh-boleh saja. Akan tapi jangan berlebih-lebihan seperti yang pernah didengar adalah sampai membaca ayat ini kebanyakan amalan, ya. Sampai mungkin ketiduran dan sebagainya. Tapi ingat, tapi harus dong kenal Allah. Dalam keadaan apapun sebisa mungkin bertahajud. Setelah berhubungan mungkin dia mandi, membiasakan. Artinya apa? Di malam itu adalah malam perkenalan Anda dengan dia secara dekat. Artinya kalau Anda punya kebiasaan tidak baik, jadikanlah malam itu kebiasaan baik. Supaya apa? Ada keterpesonaan lebih. Contoh biasa seperti apa? Misalnya, mungkin tidak pernah tahajud Anda sebagai seorang laki-laki. Malam itu jadilah malam permulaan untuk bertahajud. Sekaligus syukur kepada Allah karena sudah punya pasangan. Tahajud, sholat sunnah, qabliyah, membaca ini. Agar apa? Perkenalan dengan dia, dengan istri adalah perkenalan yang baik. Sekaligus akan jadi contoh buat sang istri. Maka bersenang-senang iya, akan tapi sisipkanlah ibadah-ibadah sebagai pengenalan Anda kepada dia. Artinya agar Anda dikenal oleh istri sebagai seorang yang juga kenal Allah. Tapi bukan ibadah terus. Dan beginilah yang Nabi sendiri mengajari untuk muda abah dan sebagainya. Bersenang-senang itu adalah maksimal. Bersenang-senang maksimal. Kemudian lebih dari itu adalah, namanya itu malam pertama, ada sebagian wanita yang mungkin ada kesiapan di dalam melayani suami. Sehingga kalau wanita itu belum siap itu, mungkin dia akan merasakan sesuatu yang berat. Dan mungkin secara fisik dia akan merasa sakit, yep. Karena belum siap untuk digauli. Maka suami hendaknya tidak terlalu terburu-buru di dalam hal seperti ini. Tidak terlalu terburu-buru dalam hal semacam ini. Memang yang lebih perlu memperhatikan adalah sang suami, yep. Sang suami. Nah, jadi jangan sampai malam itu adalah dikenang oleh seorang istri sebagai malam yang menakutkan, atau malam yang Anda tidak beradab, atau malam yang Anda seolah tidak kenal Allah, atau malam yang Anda tidak punya kalimat indah, atau malam Anda yang tidak berbau harum, atau malam Anda yang tidak menarik. Jangan. Jadikan malam itu adalah malam semuanya indah. Mulai dari tutur kata, mulai dari Anda berdandan pakai minyak wangi segala macam ini. Kemudian juga Anda tampakkan kalau Anda juga orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat indah yang Anda ucapkan di malam itu. Nah, kalau sudah seperti itu, lihat suasana rumah itu, ini bangunan pertama dalam sebuah pertemuan. Akhirnya kebayang di benak sang istri di saat dia mau tidur dan sebagainya, kebayang, "Oh, suamiku tidak seperti aku duga. Aku pikir dulu baik. Ternyata sangat baik." Jangan sampai dikagetkan, "Wah, kelihatannya baik, tak taunya." Lah itu kan enggak enak. Tak taunya. Nah, kemudian setelah itu jadikanlah pernikahan, kemudian itu adalah untuk perubahan, untuk membuat perubahan. Dan itulah tidak terlalu banyak. Baik. Dan juga nanti di saat berhubungan suami istri, memang ketahuilah suami istri tidak ada aurat. Boleh berhubungan suami istri, misalnya mohon maafin macamnya telanjang bulat misalnya. Akan tapi agar beradab, hendaknya menggunakan selimut. Ini sebuah kemuliaan. Dan na'udzubillah, jangan sampai, ini peringatan juga, berhubungan suami istri mengikuti gayanya orang yang perilakunya seperti binatang. Kita mendengar suatu cerita, ada orang meniru sesuatu yang pernah dilihatnya. Jangan biasakan, dan kalau perlu hindari, bukan kalau perlu, harus Anda hindari untuk biasa menonton tontonan-tontonan hubungan intim, film-film porno dan sebagainya. Ini kadang malam pertama sudah ditontonkan begitu. Ini ngajari istri gak benar. Istrinya mungkin tidak pernah kenal yang demikian itu. Cuman gara-gara diajari suami, suaminya pergi, dia nonton sendiri karena semuanya punya internet masing-masing. Na'udzubillah. Ini kebodohan seorang suami. Dan jangan dianggap sepele. Kalau sudah orang punya tontonan seperti itu, lihat, yang tersiksa adalah pasangannya. Ingin dijadikan pasangannya sebagai bahan untuk melakukan seperti coba yang dilihat. Dan sementara yang dilihat di film itu adalah khayal semua. Khayal yang tidak bisa dilakukan di alamnya nyata. Kesimpulannya nanti adalah hasilnya apa? Istriku tidak bisa seperti itu. Bahkan mungkin seorang istri pun yang melihat yang demikian itu menginginkan suaminya agar seperti yang dilihat di dalam filmnya. Ternyata tidak. Apa yang terjadi? Khayalannya ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Na'udzubillah. Kehancuran saat itu. Maka tolong jaga mata. Yang telah halal bagimu pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan serius, dengan kasih sayang, dengan cinta. Dan tutup mata untuk melihat yang lainnya. Termasuk mohon maaf, jangan dianggap sepele loh tontonan itu. Tontonan. Jangan percaya dengan fatwa picisan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ini adalah fatwa picisan, fatwa ngaco. Kalau mau berhubungan suami istri, bolehlah melihat film-film porno untuk bangkitkan syahwat. Yang dirusak adalah mental. Kalau seorang itu sering menjaga mata, selalu menjaga matanya, lihat persentuhan dengan istrinya langsung bangkit syahwat itu. Cuman gara-gara tontonan yang diumbar itu, matanya diumbar melihat aurat, maka ketahuilah. Seperti yang pernah ada seorang mengadu, seorang istri mengadu bahwasanya suaminya itu tidak bisa berhubungan dengan dia kecuali didahului dengan nonton film kotor. Karena apa? Sudah terlalu biasa menonton film kotor. Sehingga yang membangkitkan syahwat adalah bukan istrinya, tapi film yang ditontonnya. Na'udzubillah. Dan dia akan tersiksa yang demikian itu. Jangan terjadi di kamar pengantin Anda yang demikian itu, nonton-nontonnya tidak-tidak. Bahkan bukan saja di malam pertama yang demikian itu. Malam pertama mungkin karena ini adalah pertemuan pertama, semuanya serba luar biasa, serba indah. Akan tapi lihat, kadang-kadang lihat, ada sedikit kejenuhan, perubahan perilaku yang, jangan dijadikan itu menjadi sebab kita harus mencari cara membangkitkan syahwat dengan cara menonton film yang tidak-tidak. Itu diantaranya. Intinya begini loh ya, di dalam pertemuan di malam itu adalah jadikan pertemuan yang membuat pasangan Anda terpesona. Dan Anda sebagai seorang istri pun demikian. Anda seorang istri pun, mohon maaf, seorang istri itu harus lebih menjaga. Jangan sampai ada aroma-aroma yang tidak nyaman. Sama seperti suami tadi dihembus macam itu. Apalagi seharian baru baru melayani tamu, apa namanya, di kuade dan sebagainya. Kalau nanti ternyata harus dekat dengan suami di itu, hendaknya minta izin kepada suami untuk bersih-bersih. Karena apa? Anda duduk berjam-jam itu ada, mohon maaf, ada keringat-keringat yang keluar, kadang-kadang itu malah kena aroma yang tidak baik. Dan itu luar biasa, mungkin harus Anda minta izin kepada suami untuk sikat. Dan izinkan wahai suami, jangan langsung aja tubrak-tubrak gitu aja. Izinkan istri untuk menyiapkan dirinya. Mulai dari sikat gigi, mulai dari membersihkan atau mohon maaf, ada lipatan-lipatan tertentu yang kadang sering keluar bebasannya, mungkin mengeluarkan aroma-aroma yang tidak baik. Izinkan seorang istri untuk seperti itu. Karena wilayah laki-laki dengan perempuan sangat berbeda. Nah ini agak, maka izinkan untuk seperti itu. Dan intinya, siaplah wahai istri untuk melayani suami dengan maksimal. Kemudian juga kami himbau kepada istri, dalam keadaan seperti apapun, capek kayak apapun, ya, itu adalah malam pertama ya. Malam pertama. Dan insya Allah ya, kalau memang orang itu adalah orang yang memang selama ini tidak mengumbar syahwatnya sebelum pernikahan, maka akan tersentralkan syahwatnya di hari itu. Jadi insya Allah semangat, biarpun capek sehari di kuade ya, maka hari itu pun tetap bersemangat malam itu. Tapi kalau sudah sebelumnya, na'udzubillah, sudah mencoba-coba dan sebagainya, malam itu hanya malam. Malam tidak berarti. Maka indahnya, coba bayangkan, kalau orang menjaga dirinya sepanjang perjalanannya hingga masuk pernikahan, hari itu betul hari luar biasa. Sehingga lihat, sampai bahasa malam indah itu malam pertama. Malam pertama yang sesungguhnya. Yang tidak pernah berusaha, na'udzubillah, sekarang ada anak-anak zaman sekarang yang ada sebelum malam pertama. Malam pertama gak ada artinya. Karena apa? Dia sudah mendahului sebelum pernikahan, na'udzubillah. Kehinaan. Di samping kehinaan, bukan keindahan setelah itu. Di samping bukan keindahan, tidak ada pendidikan saat itu dengan perzinaan. Kita bahas pada pertemuan yang lalu kan, masalah perzinaan, kehinaan yang luar biasa. Baik, mungkin seperti itu gambarannya. Kemudian juga di dalam Oh, di dalam berhubungan suami istri itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya adalah masalah kerinduan untuk menyenangkan pasangan. Satu, jangan Anda hanya rindu untuk menyenangkan diri Anda. Kerinduan menyenangkan pasangan, alangkah indahnya. Ada orang egois dalam berhubungan suami istri itu yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Bahkan dia cenderung memaksakan, sehingga dia pengen senang sendiri, sehingga tidak tahu tentang. Jadi berusahalah dalam berhubungan suami istri Anda berkeinginan untuk menyenangkan pasangan. Artinya Anda harus mengerti, di saat sang pasangan itu kok capek dan sebagainya, Anda pun juga hanya memberikan apa, kalaupun Anda menginginkan, Anda mencoba menjajaki apakah sang suami nanti ada kesiapan atau tidak. Kalau tidak, Anda tidak perlu menuntut, karena mungkin dia terlalu capek serai kerja dan sebagainya. Atau seorang istri yang masya Allah selalu capek dan sebagainya, mungkin kita bahas nanti masalah hubungan lah, ya, ya. Hubungan suami istri, ada problematika tentang hubungan suami istri. Baik, itulah gambaran tentang bagaimana malam pertama seorang pengantin baru masuk ke malam pertama. Adalah yang pertama adalah jangan lupa bawa keluarga Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak usah banyak-banyak ya, doa-doa dan sebagainya, ibadah sebagainya. Kemudian tampilah di malam itu adalah Anda lebih bagus daripada yang diduga oleh dia, kelembutan kalimat Anda dan sebagainya. Baik, ya. Subhanallah, karena kesan pertama itu memang yang tidak terlupakan ya Bu ya. Artinya bagaimana menciptakan keindahan di malam tersebut ya, untuk menjadi sebab kebaikan di berikut-berikut, di hari-hari berikutnya insya Allah. Baik, tadi Bu ya sudah menjelaskan panjang lebar kepada pemirsa juga sahabat dan kepada kita semua ya, tentang masalah adab di malam pertama bagi pengantin ya. Artinya ini hal yang insya Allah semoga menjadi pencerahan bagi para calon-calon pengantin dan juga bagi pengantin baru ya. Boleh baru kapan saja, baru setahun, baru sehari, atau baru 10 tahun juga, intinya pengantin baru ya. Intinya semoga menjadi sebab semakin baik di dalam berhubungan antara suami dan istri ya. Dan nanti kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya, dan Bu ya mungkin nanti akan dijawab nanti setelah kita jeda Bu ya ya. Artinya kadang ada beberapa kasus di dalam pernikahan itu, wanita-wanita yang ya itu tadi Bu ya, mungkin karena polosnya atau mungkin subhanallah Bu ya, wanita yang kadang mungkin punya trauma khusus ya, sehingga akhirnya ketika di malam pertama tersebut ternyata mempunyai ketakutan yang teramat sangat untuk bergaul, berhubungan dengan suami gitu Bu ya, sehingga akhirnya mungkin menolak atau apa. Nah ini kalau kasus-kasus seperti ini apakah nanti masuk kepada apa yang pernah disampaikan Nabi ya, bahwa akan wanita yang menolak suaminya atau akan dilaknat oleh para malaikat gitu Bu ya. Ini apakah seperti itu Bu ya? Apakah mungkin tidak ada solusi atau bagaimana seandainya memang ada kasus-kasus bagi para wanita yang mempunyai permasalahan seperti itu. Baik, nanti Bu ya akan memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita kan, tapi kita akan break sebentar dan kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.